Makna salam ini ada beberapa makna. Yang pertama, bermakna penghormatan. Atau sapaan kecintaan, seperti ucapan seorang kepada atau temannya, tolong sampaikan salam saya ke si fulan. Ini maknanya sapaan penghormatan, sapaan penghormatan atau sapaan kecintaan, menunjukkan bahwasanya yang tadi mengirim salam ini mencintai saudaranya. Atau penghormatan sebagaimana Jibril menitip salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah. Penghormatan menunjukkan kedudukan Aisyah radhiyallahu anha sangat tinggi, sampai-sampai Jibril mengucapkan salam kepadanya. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, makna salam yaitu selamat dari kekurangan, aib, dan selamat dari kebinasaan. Hal ini seperti yang sering dilakukan oleh kaum muslimin kepada saudaranya, yaitu mengucapkan assalamualaikum. Seorang muslim mendoakan kepada saudaranya keselamatan, ya, keselamatan dari kekurangan, dari aib, juga keselamatan dari mara bahaya. Maka di dalam syariat diwajibkan bagi yang diucapkan kepadanya salam untuk menjawabnya. Haram bagi yang disampaikan kepadanya salam tidak menjawab. Berbeda dengan yang awal mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Tetapi yang jawab hukumnya wajib. Kenapa? Karena saudaranya ini sudah mendoakan dengan tulus kepadanya untuk mendapatkan keselamatan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang beberapa perkara yang menjadikan seorang masuk surga. Afsus salam, tebarkanlah salam. Assalatu wannasu niyam, dan kau salat. Atau watusalli wannasu niyam, dan kau salat sementara manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan selamat. Salah satunya tadi salam. Kemudian Makna yang terakhir, makna assalam, itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran, Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Maliku, Maharaja yang merajai alam ini. Al-Quddus yang maha suci. Assalam, nama Allah yang memberikan keselamatan, ya, yang memberikan keselamatan atau yang menyelamatkan maka disebutkan dalam bab ini, la yuqalu, tidak boleh dikatakan atau tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Yaitu mendoakan kepada Allah keselamatan, mendoakan kepada Allah tidak terkena aib. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Pertama, doa yang seperti ini layaknya disampaikan kepada orang yang memiliki aib atau makhluk yang memiliki aib. Makhluk yang memiliki kekurangan. Makhluk yang membutuhkan zat yang menyelamatkan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, tidak ada aib padanya, tidak ada kekurangan padanya, dan bahkan Allah lah yang menyelamatkan. Jadi doa yang seperti ini tidak layak disampaikan kepada Allah, karena ini memberikan kesan bahwasanya Allah ini butuh keselamatan sehingga didoakan, maka dilarang ucapan ini. Dan ini juga termasuk tanakkus, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berikutnya, ya, di sini terkandung bentuk tajarru atau apa ya bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya apa, tidak sopan gitu. Tidak sopan kepada zat yang mulia Karena maknanya seolah-olah dia meminta kepada Allah supaya menyelamatkan dirinya, menyelamatkan Allah, supaya Allah menyelamatkan Allah. Jadi seolah-olah seperti seorang menyuruh kepada temannya, jaga dirimu, selamatkan dirimu. Nah, ketika seorang mengatakan assalamu ala Allah, seolah-olah dia memerintahkan kepada Allah untuk menyelamatkan, supaya Allah menyelamatkan dirinya. Ini ucapan yang tidak sopan kepada Zat yang mulia. Ini juga termasuk tanakus, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memposisikan Allah sebagai objek yang didoakan. Sebagai objek yang didoakan. Semoga kamu selamat. Nah, ini kamu ini objek yang didoakan supaya selamat. Ucapan assalamu ala Allah ini seolah-olah Allah ini sebagai objek yang harus diselamatkan. Jelas ini merupakan tanakus kepada Allah, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang diminta, zat yang seorang ini berdoa kepadanya, meminta kepadanya, meminta keselamatan dan meminta yang lainnya. Sementara tadi ucapan assalamu ala Allah ini seolah-olah menjadikan Allah sebagai objek yang harus diselamatkan. Nah, jadi sekali lagi ini merupakan tanakus, merendahkan zat Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hubungan bab dengan kitab Tauhid jelas sekali, yaitu berkaitan dengan bab yang sebelumnya, yang seorang hamba mengagungkan nama-nama dan sifat Allah, mengagungkan nama-nama dan sifat Allah, yang ini merupakan tauhid yang seorang muslim wajib memuliakan, mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Juga diantaranya, diantara mengagungkan nama-nama Allah, yaitu berdoa dengan nama-nama Allah, berdoa dengan nama-nama Allah. Adapun dalam bab ini kaitannya dengan tauhid, yaitu assalam itu adalah nama Allah. Assalam itu adalah nama Allah. Maka yang seharusnya bagi seorang mukmin pertama mengagungkan nama Allah ini assalam, yang maknanya zat yang maha menyelamatkan. Ya, mengagungkan nama ini. Kemudian yang kedua, berdoa, berdoa dengan nama ini. Misalkan ya salam, selamatkanlah saya, selamatkanlah akidah saya, selamatkanlah agama saya. Memanggil atau menyebut nama Allah, yaitu As-Salam. Itu yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, bukan mengucapkan As-Salam kepada Allah, tetapi justru harusnya dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan salah satu namanya, yaitu As-Salam. Itu hubungannya. Kemudian kenapa hal ini dilarang? Hal ini sudah kita jelaskan tadi. Hal ini termasuk tanakkus, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alasan-alasan yang tadi sudah kita sebutkan. Qala rahimahullah taala fi sahihi an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridainya, qala kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah, kami apabila bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, kunna, kami mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Kemudian assalamu ala fulan wa fulan, keselamatan untuk fulan dan fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sebagian sahabat, beliau mengatakan la taqulu assalamu ala Allah, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, fa innallaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah assalam, adalah zat yang menyelamatkan. Zat yang bersih dari aib, dari kekurangan. Dan hukumnya, ucapan ini adalah haram. Hal ini sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu, janganlah kalian berkata. Dan ini adalah nahi. Konteksnya konteks larangan, nahi. Kalau di dalam ilmu usul, apabila konteks kalimat itu nahi, larangan, maka maknanya adalah haram. Maknanya haram. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari keharaman tersebut. Seperti la ta'kulu wa la tashrabu bisyimal, fa inna syaitana ya'kulu bisyimal, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Larangan ini tidak ada yang memalingkan kepada makruh, sehingga kembali kepada asalnya. Asal dari larangan adalah haram, tidak boleh. Nah, kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh mengucapkan salam kepada malaikat. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Aisyah ketika Jibril menitipkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab alaihi salam. Sebagaimana disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Qala rahimallahu taala babu qawlu Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab ucapan seseorang Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika kau berkehendak. Di dalam bab ini muallif atau pengarang kitab ingin membawakan beberapa ucapan seperti tadi, ucapan yang tidak boleh, beberapa ucapan yang ucapan tersebut dilarang dan mengurangi ketauhid seseorang, mengurangi tauhid seseorang. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqul ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Ya Allah, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Liya'zimil mas'alah, hendaklah dia mengazamkan, meniatkan dengan sungguh-sungguh doanya. Fa inna Allah la mukriha lahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang memaksanya. Wali muslimin, yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wala yu'azzim, wali yu'azzim ragbata, hendaklah dia membesarkan permintaannya, tidak pesimis. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah, la yata'azzamuhu syai'un a'mahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang dianggap besar apa yang Allah berikan. Allah tidak pernah menganggap besar apa yang Allah berikan. Kita jelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ucapan ini. Sebelumnya, seperti sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kalimat nahi ini bermakna tahrim. Maka ucapan Allahumma ighfirli in syi'ta dan seterusnya, ya Allah ampunilah aku dan apabila engkau berkehendak, ini adalah ucapan yang haram. Tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Kenapa hal ini dilarang? Yang pertama, alasan pertama, hal ini mengesankan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terpaksa terhadap sesuatu. Terpaksa terhadap sesuatu. Seperti kalau kita minta bantuan ke teman kita, nanti sore bantu saya ya ngangkat ini lemari kalau tidak keberatan, atau kalau enggak repot. Ini mengesankan bahwasanya apa? Apa yang dia minta ini? Apa yang dia minta ini? Ini akan memberatkan saudaranya atau memberatkan temannya. Seperti itu kan? Sehingga dia mengatakan kalau tidak merepotkan. Kalau tidak merepotkan. Karena khawatir apa? Apa yang dia pinta ini merepotkan temannya. Sehingga ketika itu dia bisa terpaksa membantunya. Ya, terpaksa membantunya. Nah, begitu juga ini. Dia meminta kepada Allah supaya diampuni. Kemudian insyita jika engkau berkehendak. Hal ini seolah-olah apa? Seolah-olah pengampunan ini merupakan satu perkara yang berat bagi Allah. Dan Allah untuk melakukannya terpaksa. Kecuali kalau Allah berkehendak, itu jadi mudah. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, itu seolah-olah terpaksa. Maka ini merupakan su'ul adab. Adab yang jelek. Adab yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak mengampuni seseorang. Makanya dalam lanjutan hadisnya, waliya'zimil mas'alah, hendaklah dia seriuskan permintaannya. Seriuskan permintaan kepada Zat yang Maha Pengampun. Tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Karena bagi Allah tidak ada yang berat. Tidak ada yang besar yang dipinta oleh apa? Kalau dipinta oleh manusia tidak ada yang besar bagi Allah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, ucapan dia insyita jika engkau berkehendak, seolah-olah dia ini melihat perkara yang dia pinta ini adalah besar, sehingga khawatir tidak dikabulkan. Seperti halnya tadi, seorang meminta kepada temannya untuk membantu mengangkat lemari. Hal itu dia menganggap bahwasanya ini pekerjaan berat, besar, sehingga dia kalau berkehendak boleh. Ini dia menganggap bahwasanya ini perkara besar, sehingga dia mengatakan insyita jika engkau berkehendak. Maka hal ini sama merupakan tanakkus, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satupun perkara yang dipinta oleh manusia kepada Allah itu suatu perkara yang besar di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, terkesan orang yang meminta ini tidak butuh kepada Allah. Tidak butuh kepada Allah. Tidak butuh kepada ampunan Allah. Beda dengan orang yang butuh, dia akan maksa. Nah, ketika orang meminta kepada temannya untuk supaya dibantu, tolong bantulah anak ini, gak ada yang bantu dan seterusnya, merengek, gak ngomong dia jika engkau mau, tidak, Kalau mengucapkan dia jika engkau mau, ini berarti dia sudah emang enggak butuh. Maksudnya kebutuhannya tidak begitu mendesak. Begitu juga ketika dia meminta kepada Allah ampunan, in syi'ta, jika engkau berkehendak, berarti kalau tidak berkehendak juga enggak apa-apa. Nah, ini merupakan bentuk namsu'ul adab kepada Allah. Akhlak jelek, adab yang jelek kepada Allah. Dan merasa apa? Merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Tidak boleh mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, atau ucapan ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Adapun kaitannya bab ini dengan kitab tauhid, yaitu dari sisi ar-rububiyah. Apa sisi rububiyah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala maha kuasa memberikan sesuatu kepada hambanya, memberikan rezeki dan seterusnya. Maka ketika seorang mengatakan dalam permintaannya kepada Allah in syi'ta, jika engkau berkehendak, terkesan dia ini meragukan tentang kekuasaan Allah, meragukan kebesaran Allah. Maka ketika dia mengucapkan hal tersebut, seolah-olah dia merendahkan tauhid rububiyah, merendahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi hambanya pula, yang dia ini seolah-olah tidak membutuhkan Allah dengan ucapannya jika engkau berkehendak, ini menunjukkan bahwasanya tauhid dari tiga sisi dia ini lemah, bahkan mengurangi tauhidnya dari tiga tauhid ini. Pertama, tauhid ibadah. Di antara tauhid ibadah itu adalah berdoa kepada Allah. Maka dia doanya kepada Allah ini ngambang, enggak yakin, tidak yakin dengan ucapannya in syi'ta, jika kau berkehendak, yang padahal berdoa ini merupakan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, yang seolah-olah dia ada harapan lain kepada selain Allah. Ketika dia berdoa in syi'ta, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, terkesan dia ini ada harapan lain selain kepada Allah dalam mengampuni dosanya. Yang padahal seorang mukmin harus mengisahkan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Berdoa hanya kepada Allah semata. Harapan hanya kepada Allah semata. Ini dari sisi ibadah, dari sisi uluhiyah. Adapun dari sisi rububiyah tadi, bahwasanya dia beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuasaan yang sempurna, menganggap bahwasanya apa yang dia minta ini berat, besar, sehingga dia mengucapkan insyita jika engkau berkehendak. Adapun dari sisi al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, dia merendahkan nama Allah yaitu Sami'ud Du'a, Zat yang maha mendengar doa. Zat yang mengabulkan doa. Dia meragukan nama Allah Subhanahu wa taala ini. Itu hubungan bab dengan kitab Tauhid. Qala rahimahullah ta'ala, babu la yuqala yaqulu abdi wa amati. Bab, tidak boleh seorang mengatakan hambaku, atau hamba laki-lakiku, atau hamba perempuanku. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak, janganlah berkata seseorang di antara kalian, berilah makan Tuhanmu, Rabbmu. Rabb di sini Tuhan. Walyakul sayyi, waliyakul sayyidi wa maulaya, dan hendaklah seorang mengatakan sayyidi, tuanku, wa maulaya juga sama, tuanku. Wala yakul ahadukum, dan tidak boleh kalian mengatakan abdi, hambaku, hamba perempuan, wa amati, dan hamba wa abdi, hamba laki-laki, wa amati, dan hamba perempuanku. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami, katakanlah fataya wa fatati wa gulami. Di dalam hadis ini muallif ingin membawakan ucapan yang di situ mengandung kemiripan penghambaan kepada Allah, ya, kemiripan penghambaan kepada Allah. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang budak, atau melarang seorang mengatakan kepada seorang budak, ya, budak belian, budak sahaya, itu mengatakan at'im rabbak, layani, beri makan tuanmu. Walaupun bahasa Indonesianya sama, tuan, ya, tuan. Dengan sayyid sama maknanya tuan, tetapi ini dari sisi bahasa Arab, ya, dari sisi bahasa Arab tidak boleh menggunakan kata rob, tidak boleh menggunakan kata rob, at'im robbak, Karena ucapan ini mirip dengan Rabbul Alamin, mirip dengan Rabbul Alamin. Yang padahal yang dimaksud Rabbak di sini siapa? Tuannya, manusia, bukan Rabbul Alamin, ya. Bukan Rabbnya alam semesta. Tetapi karena ada kemiripan, ini dilarang, tidak boleh. Ucapan ini tidak boleh. Sebagai apa? Bentuk ta'adub ma'allah, sopan santun kepada Allah, beradab kepada Allah. Dari sisi ucapan, dari sisi ucapan. Tapi bagi apa digunakan, gunakan ucapan apa? Yaitu sayyid, ya, pakai sayyid, ucapan sayyid. Begitu juga bagi seorang sayyid tidak boleh mengatakan ucapan abdi, hambaku, ya, amati, sama hambaku juga, tetapi hamba perempuan. Karena ini ada bentuk apa? Seolah-olah itu adalah hambanya, hamba yang menyembah dia. Padahal bukan. Maksudnya adalah hamba sahaya atau budak belia. Tetapi hal ini, karena ucapan ini memiliki kesamaan, ya, kesamaan makna, maka ini tidak layak disandarkan kepada manusia. Hal ini hanya layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada penjelasan dalam ucapan Rabb. Hal itu apabila diidhafahkan atau disandarkan kepada nam dhamir khitab, ya, atau dhamir mukhatab seperti kaf. Ini dhamir mukhatab engkau, Rabbu. Ini yang dilarang sebagaimana dalam hadis. Tetapi apabila diidhafahkan atau disandarkan kepada dhamir yang ghaib, nah, disandarkan kepada dhamir yang ghaib, maka ini boleh. Ya, ini boleh. Karena makna Rabb ini banyak diantaranya maknanya pemilik. Seperti disebutkan dalam hadis Jibril yang panjang itu yang menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan. Kemudian di akhirnya, ya, Jibril ini bertanya tentang amaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbaha atau rabbataha, yaitu melahirkannya seorang budak rabbaha atau rabbataha. Rabbaha, rabb di sini apa? Tuannya. Melahirkan tuannya. Gimana maksudnya melahirkan tuannya? Jadi kalau seorang budak perempuan kemudian dia digauli oleh sayyidnya, oleh tuannya, apabila melahirkan, ya, melahirkan, maka anaknya ini menjadi tuan ibunya. Menjadi tuan ibunya karena ikut bapak, ya, nasabnya mengikuti bapaknya. Nasabnya menjadi orang merdeka karena mengikuti bapaknya. Sementara ibunya ini masih apa? Masih budak. Maka disebutkan antalidal amatu rabbaha atau rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Yang anaknya ini tuan dari ibunya karena mengikuti bapaknya. Tapi syaitnya apa? Rabbaha. Boleh. Ya, rabbaha diidhofahkan kepada dhamir ghaib ha. Nah, tadi yang tadi tidak boleh rabbaka. Ya, tidak boleh. Tetapi kalau rabbaha boleh. Qala rahimallahu taala bab la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Jadi tidak boleh ditolak ketika seorang meminta dengan nama Allah. Maka seorang yang bertauhid itu tidak layak menolak permintaan yang dia mampu, ya, yang dia mampu dan tidak memadaratkan dia ketika permintaan itu atas nama Allah. Contohnya, Aku meminta kepadamu atas nama Allah uang 10 ribu, uang 1 juta. Maka ketika dia mampu, ya, ketika dia mampu tidak boleh. Nah, tidak boleh itu ditolak. Makanya para ulama, mereka ketika para thullab meminta dengan atas nama Allah, mereka tidak pernah menolak. Kenapa? Sebagai pengaguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tauhid. Ya, bentuk tauhid. Mengagungkan nama Allah. Tidak berani menolak permintaan yang dia mampu, ya. Atas nama Allah. Walaupun dalam satu sisi kita juga harus bahas tentang hukum meminta, ya, hukum meminta, asal meminta-minta itu hukumnya haram, kecuali memang yang darurat, orang dzul hajah, orang yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, terpaksa dia harus meminta, maka itu boleh. Tetapi asalnya dia tidak boleh meminta-minta itu. Hukumnya haram. Tetapi satu sisi, di dalam syariat, itu tidak boleh seorang menolak permintaan yang di situ menyebut nama Allah. As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Minta apa? Misalkan. Kenapa? Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tauhid. Bentuk tauhid. Insyaallah akan kita jelaskan tentang permasalahan bab ini, dan kita akan jelaskan pula hukum seseorang meminta kepada yang lain dengan nama Allah. Kalau tadi kan hukum orang yang diminta tidak boleh menolak. Nanti kita akan bahas pula hukum orang yang meminta dengan nama Allah. Hal ini kembali kepada hukum tasawul atau hukum meminta-minta. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, termasuk akan kita bacakan beberapa apa? Kita bacakan hadisnya. Insyaallah taala untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.